kemana di mana ku cari dirimu. Gunung pun ku daki untukmu ku rela. Dirimu diriku menangis bersama, gembira berdua untukmu semua. Masihkah ada cinta selagi hati luka karena asmara? Mungkinkah semua bayangan dirimu mencekam diriku di saat sendiri? Hatiku menangis terseduh. Gembira berdua untukmu semua. Masihkah ada cinta selagi hati luka karena asmara? Mungkinkah serua bayangan dirimu mencekam diriku di saat sendiri? Hatiku menangis terseduh. Seperti